adi nampak yang beli sing makan pet nangin ngay nang di melayang dingahan ande janji syukur beli sama suban ras nain beli subanyai angin beli cor nerima kekurangan beli astong kare ira gelanggang astong kare ira kebahagia beli majanji dini lan mesin po saat raga nyalanin hidup tetap adida di bintang menyunare rika lepatang arah tujuan langkah beli tetap jadi di sisi beli sekali malaikat adi nampak yang beli sing makan pet nangingai nang beli melayang dingahan ane jani syukur beli suksama suben rasna yang beli subanyayang yang beli dor nerima kekurangan beli astong kare ira gelanggang astong kare ira kebahagia beli majanji dini lan mesimpo suksama rasna yang beli subanyayang yang beli tor nerima kekurangan beli astong kare ira gelanggang astong kare ira kebahagia beli majanji dini lan mesin